Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kamera sana apa kabar? Kita masuk pada alamatul ism. Kemarin kita telah membahas ta'riful kalam. Kalam itu harus lafaz murakkab, mufid, mudhari, wad'i. Apa artinya lafaz, Pak Imam? Itu suara. Suara yang meliputi huruf-huruf hijaiyah. Yang murakkab apa, Pak Marion? Terdiri dari berapa? 2x4 atau lebih? Apa itu mufid? Apa? Yakni bagusnya atau bagusnya diamnya mutakalim. Ya, diamnya mutakalim itu bagus. Sehingga bagusnya dia menyambut kalim itu sehingga apa? Sehingga orang yang mendengarkan apa? Ayo, paham. Ayo. Ya, paham. Dan kalau yang mendengarkan nggak paham, berarti diamnya dia tidak bagus. Misalnya apa? Utaja al ustaz. Utaja al ustaz kemudian diam. Bagus nggak diamnya dia? Nggak bagus. Karena apa? Karena orang yang diajak bicara akan menunggu. Apa? Kenapa? Nah, gitu. Atau kalau mutakallim berkata, "Idza jaa al-ustadu ijlisu." "Idza jaa al-ustadu ijlisu." Kalau ustaz telah datang, duduklah kalian. Nah, gitu. Nah, kemudian diam. Bagus apa enggak bagus? Diamnya ini, diamnya bagus karena orang yang mendengar itu paham, tidak menunggu sesuatu yang melengkapi setelahnya. Itu mufid. Kemudian yang keempat adalah bil wad'il arabi. Apa itu, Pak Imam? Bil wad'il arabi artinya apa? Dari kalangnya orang Arab. Kemudian ajza'ul kalam. Apa artinya ajza'ul kalam, Pak Imam? Pembagian kalam. Pembagian-pembagian kalam dan apa-apa yang tersusun darinya, dari kalam itu. Yaitu macam-macam kalam ada berapa ya, Ubaidah? Ya, akan dilanjati, Pak, ya. Kemarin enggak ada. Enggak ada, ya. Dilanjati untuk sementara. Apa ya, Ubaidah? Isim dan huruf. Isim, fi'il dan huruf. Santa. Ya, isim itu apa, Pak Imam? Isim adalah kalimat yang menunjukkan atas makna pada dirinya dan tidak terkait dengan makna. Iya. Dia menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan tidak terkait dengan zaman. Maksudnya Zaidun. Zaidun ini adalah isim, menunjukkan makna seseorang. Yang ini rupanya adalah Zaid. Faros. Faros ini adalah isim yang menunjukkan satu makna. Nah, ini namanya Faros. Seperti ini. Udah. Usfur, burung. Ini adalah isim menunjukkan satu makna. Yaitu makna yang tertentu, ini namanya apa? Burung. Dan juga tidak ada kaitannya dengan zaman. Zaid apa? Kaitannya dengan zamannya tidak ada. Karena yang terkait dengan zaman itu apa? Perbuatan yang terkait dengan zaman. Kalau kata benda tidak ada kaitannya dengan zaman. Ya. Kalau fi'il apa? Ya beda. Iya, menunjukkan makna pada dirinya, tapi dia terkait dengan zaman. Terkait dengan zaman. Ada berapa fi'il itu, Pak Imam? Apa? Al-Madi, Mudhari, dan Amal. Al-Madi itu menunjukkan kejadian yang terjadi pada zaman apa? Lampau. Kalau Mudhari zaman apa? Akan datang. Beda kalau Amar menunjukkan apa? Apa? Oh ya, akan datang. Tapi maksudnya apa? Yaitu permintaan terjadinya perbuatan. Ya. Menunjukkan kejadian yang diminta kejadiannya tersebut pada zaman yang akan datang. Itu perintah. Perintah itu meminta, meminta kejadian. Meminta terjadinya sesuatu pada zaman yang akan datang. Ya, kalau huruf apa berbeda? Kalimat yang menunjukkan apa? Makna pada selainnya. Kalimat yang menunjukkan makna pada selainnya, pada selain kalimat itu. Ya, misalnya lam, ini huruf. Lam ini adalah huruf. Dia menunjukkan makna, tapi makna itu bukan pada lam, tapi pada yang bergabung dengannya, yang bersambung dengannya. Misalnya adalah, misalnya lam yaktub. Lam yaktub. Berarti itu yang dinafikan apa? Al-kitabah. Yang dinafikan apa? Menulis. Ya. Penafian ini terjadi pada lam apa pada selain lam? Pada selain lam. Maknanya ini terjadi pada selain lam, yaitu pada sesuatu fi'il yang dimasuki. Ya, pada sesuatu isim atau fi'il yang dimasuki oleh huruf tersebut. Oh ya. Fi itu artinya di. Tapi kalau fil masjid, ya, fil masjid, di masjid, mana yang terkena makna fi'il? Yaitu masjid, bukan fi-nya sendiri. Kalau misalnya di sendiri, apa maksudnya? Ada enggak artinya? Ada enggak maksud tujuan apa maksudnya di? Enggak ada. Ya, enggak dipahami. Apa di? Ke? Apa ke? Ya, berarti di-nya itu, makna di itu pada setelah huruf itu. Ya, bukan hurufnya yang di, tapi yang setelah hurufnya itu, yang dimasukkan oleh huruf. Ya. Bilma'i, dengan air. Kalau dengan saja ya, tidak dipahami. Tapi kalau bilma'i, ya, ma' di sini dimasuki oleh makna bi, yaitu dengan. Ya. Kemudian kita masuk pada alamat isim. Alamat isim. Fal ismu ya'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhul al alif wal lam. Wa huruf al khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wa ka wa kaf wal lam. وحروف القسم وهي الواو والفاء والتاء. Ya. Sekarang alamat-alamat isim. Alamat maksudnya adalah tanda-tanda yang kalimat itu bisa diketahui bahwa dia adalah isim. Ya. Ajzaul kalam, kalam itu terbagi menjadi tiga, isim, fi'il dan huruf. Masing-masingnya ini memiliki apa? Tanda. Dari tanda tersebut sehingga kita bisa mengenali dan membedakan, oh ini isim, ini adalah fi'il, ini adalah huruf dengan tanda-tanda tersebut. Ya. Dan kalimat itu tidak keluar dari tiga ini, tidak ada selain dari tiga ini, semuanya itu ya, antara tiga ini, isim, fi'il dan huruf. Walaupun nanti isim apa lagi membacanya. Jadi kalau fail apa, berarti mutolak atau kamar atau huruf-huruf apa gitu. Intinya itu pokoknya itu mari pada tiga itu. Kal ismu ya'rafu bil khafdi, maka ism itu dikenali diketahui dengan adanya khafd. Maksudnya khafd di sini adalah i'rabnya, i'rabnya khafd. Ya, itu i'rabnya. Rafa, khafd, rafa, nasab dan khafd dan jazm. Maksudnya khafd ini adalah i'rabnya diketahui dengan khafd. Yaitu kalau kalimat itu majrur atau mahfud, maka dia mesti apa? Isim. Kalau kalimat itu mahfud atau majrur, maka dipastikan bahwa kalimat itu adalah isim. Karena khafad itu tanda khusus bagi isim. Fi'il enggak bisa. Kemudian wat tanwini dan tanwin. Yang kedua dikaitkan dengan tanwin. Wa dukhulil alifi wal lami, dan maksudnya alif wal lam. Maksudnya alif wal lam itu al masjidu, al baitu. Wa hurufil khafdi, dan dikaitkan dengan huruf khafd. Ya, di sini perlu dibedakan antara khafd dan huruf khafd. Kalau khafat tadi apa? Yaitu i'ramnya khafat majrur. Wa hurufil khafdi maksudnya adalah dukhulu hurufil khafdi, maksudnya huruf-huruf khafat. Ya, maksudnya huruf-huruf khafat. Ya, apa saja yang dimasuki oleh huruf khafat, maka dia adalah apa? Isim. Ini tandanya. Kalau khafat ikarnya majrur, khafat i'ramnya. Apakah khafat itu selalu dengan huruf jar? Selain khafat dengan huruf jar apa, Pak Imam? Selain dengan khafat huruf jar apa? Selainnya apa? Khafat yang disebabkan selain huruf jar apa? Yaitu mudhaf ilaih. Mudhafah itu mudhaf ilaih. Mahfud, majrur. Ya. Ya selalu kalau khafat itu didahului oleh huruf huruf khafat. Ya bisa jadi dia khafat dengan sebab yang lainnya, yaitu apa? Yaitu mudhaf ilaihi. Ada yang lain selain itu? Sebagai apa? Na'at atau sebagai taukid atau sebagai badal atau sebagai ataf. Ya. Wa hurufil khafdi, yaitu maksudnya huruf khafd. Wahia dan dia adalah min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wa alba, wa alkafu, wa alamu. Ya. Wa huruful qasami. Ya. Huruful qasami ini maksudnya adalah juga termasuk huruf jar. Huruf jar itu apa? Min, ila, an, ala, fi, rubba, wa alba, wa alkafu, wa alam. Kemudian apa? Huruf qasam. Huruf qasam itu yang gabung, dia termasuk huruf khafad. Huruf khafad itu min, ila, an, ala, fi, rubba, wal ba, wal kaf, wal lam, dan huruf khafad. Waya dan dia huruf khafad adalah al waw, wal ba, wal ta. Huruf qasam itu adalah al waw, wal ba, wal ta. Huruf qasam ini menunjukkan apa? Bayang? Sumpah. Sebelum kita lanjutkan, tak izin dulu. Ya. Ada dua. Ya. Masih ada sisa, Pak Mar. Hitam ya. Ada di tokonya. Oke. Di mana, Pri? Di Ampel. Ya, Ampel. Ampel. Oh, iya. Banyak. Kita tidak tahu ya di anak ngajar kitab ini di Wonoayu ya itu kopi nggak ngerti kalau ada yang asli ya, kalau betul kopi kan jadi warnanya hitam semua kan ya, ada perbedaan padahal di situ ada matan ada syarah matannya itu dibedakan dengan warna merah. Ya, kita lanjutkan. Asyarah. Ya, ini matanya warna hitam. Ya, kalau qalan musannif itu siapa? Musannif yaitu Ibnu Ajurrum. Ya, qalan musannif itu Ibnu Ajurrum. Kemudian asyarah yaitu dari Malik bin Matar al-Hudali. Lama faragha al-musannifu min dhikri aqsamil kalam. Lama tatkala faragha al-musannifu, musannif selesai, min dari dhikri penyebutan aqsami macam-macam al-kalami kalam. Macam-macam kalam yaitu isim, fi'il dan huruf. Syara'a beliau mulai fi bayani dalam penjelasan alamati alamat tanda-tanda kulli qismin masing-masing bagian. Fabada'a bil ismi, maka beliau bada'a yaitu huwa kembali pada musannif, maka beliau memulai dengan isim. Wa dzakara, dan beliau telah menyebutkan lahu, isim itu memiliki, lahu lam itu menunjukkan milik, haknya itu isim. Ya. Beliau menyebutkan isim itu memulai memiliki mempunyai arba'a alamatin, empat alamat, empat tanda-tanda. Arba'a itu sebagai maf'ul bih dari dakara. Idza wajadta, apabila engkau mendapati wahidatan minha, satu dari alamat-alamat itu, minha itu min alamat al-arba'a, dari alamat-alamat yang empat itu, fi kalimatin, pada satu kalimat, au ra'aita, atau kamu melihat, annaha, bahwa kalimat itu, takbaluha, menerima tanda-tanda, annaha, yaitu annal kalimah, takbalu, fa'alnya hiya, kembali pada kalimah, takbalu, kemudian ha, kembali kepada alamat, tanda-tanda. Kamu melihat bahwa kalimat itu menerima tanda-tanda tersebut, arosta, sehingga engkau tahu annaha, bahwa kalimat tersebut ismun, adalah isim. Ya. Jadi alamat itu ada yang muncul tampak dan ada yang tidak datang, tidak masuk alamat itu tapi bisa menerima. Kalau kita terapkan, ini ada tandanya, jelas ada tandanya. Tapi kalau nggak ada tanda, maka pertanyaannya apa? Bisa nggak menerima? Kalau bisa menerima, berarti dia isim. Kalau tidak bisa menerima, berarti bukan isim. Ya. Misalnya man, ya, man, man anta, siapa kamu? Man anta, man ini isim apa fi'il? Isim. Apakah huruf? Isim, bukan huruf. Apa tandanya? Padahal khafad enggak, tanwin juga enggak, alif lam juga enggak, kemasukan huruf khafad juga enggak. Enggak ada alamat yang tersebut di kalimat itu. Maka pertanyaannya adalah, bisa enggak nerima salah satu dari tanda-tanda isim? Jawabnya apa? Bisa apa enggak ada mana? Bisa mana? Pak Mariano? Jawabannya bisa. Iya. Misalnya apa? Liman. Bisa kemasukan huruf lam. Limanil qalama, limanil qalamu. Milik siapakah pena ini? Liman hadza? Milik siapakah ini? Gitu. Milik siapakah ini? Atau mimman, bisa kemasukan huruf min, huruf jar. Ila man, bisa kemasukan huruf jar dan sebagainya. Berarti man itu adalah isim karena bisa menerima tanda-tanda isim. Kalau alif enggak bisa, tanwinnya enggak bisa. Khafad juga enggak bisa karena dia mabni. Berarti bisanya apa satu, yaitu kemasukan huruf huruf jar. Kemudian ihdaha, ya, salah satu dari alamat-alamat itu, ya, ha, yaitu alamat arba' alamatin, ya, salah satunya adalah al-khafdu, adalah khafd. Wahuwa, dan dia, dia siapa? Al-khafd ibaratun, ungkapan. Anil kasrati, dari kasrah. Allati yuhdithuhal amil, atau yang dijadikan atau yang diadakan oleh amil. Ha kembali pada kasrah. Ini kasrah, ya, al-khafd itu adalah ibarah, ungkapan dari kasrah. Allati yang yuhdithuha al-amil, yang diadakan oleh amil, atau yang amil itu mengadakannya, menjadikannya. Hal malbar kasroh. Jadi yang menjadikan sesuatu kasroh, sesuatu itu khafat itu apa? Amil. Ya, amil itu apa? Ya, apa? Khafat itu apa? Khafat itu adalah ibarah, ungkapan dari kasroh. Dia merupakan kasroh yang diakibatkan oleh siapa? Amil. Yaitu maknanya apa? Maknanya adalah ada amil yang membuat dia khafad. Walaupun khafad itu kalau di sini harusnya ditambah. Nah, karena khafad itu bukan cuma kasrah. Ibaratun alil kasrah wa manaba anha. Ada apa yang menggantikan kasrah? Karena apa, khafad majrur itu bukan dengan kasrah saja. Yang sudah kan belajar di Aisyar itu, anda terangkan begini karena antum sudah belajar Aisyar, ya, sehingga tahu, sudah pernah mendengar. Khafad itu tidak selalu kasroh, kasroh dan yang menggantikannya. Yang menggantikan kasroh dalam alamat khafad itu apa saja, Pak Imam? Alamat khafad itu ada tiga. Pertama apa? Al-kasrah, kemudian al-ya, kemudian al-fathah. Ada yang majrur dengan kasrah, yaitu isim mufrad dan jamak taksir. Isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, ya. Kemudian ada yang khafad dengan ya, yaitu apa? Dengan ya, yaitu tasniyah dan jamak. Isim tasniyah dan jamak, muslimina, muslimaini, ya, yaitu jamak mudzakkar salim. Kemudian alamat khafad yang ketiga apa? Fathah, yaitu apa? Isim alladzi la yansharif. Isim alladzi la yansharif. Ya, maksudnya itu, yaitu kasrah dan yang menggantikannya, yang ini yang diadakan atau yang dimunculkan oleh amil. Ya. Nahwu contohnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Fakullu, maka fakullun, maka masing-masing min ismin, min ismi, walil Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi asma'un, jala isim. Kenapa? Liwujudil kasrati fi akhiriha, Nah, karena li di situ menunjukkan tahlil, penjelasan sebab. Ya, karena adanya kasrah fi akhiriha pada akhir-akhirnya. Hal kembali pada asma. Fi akhiriha yaitu fi akhiri asma. Asma apa? Ismin Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ya, itu semuanya adalah isim karena adanya kasrah pada akhirnya. Yang kedua adalah at-tanwin. Tanwin itu ibaratun, ungkapan, an dhammataini, yaitu tanwin dhammah, dhammataini, wa fathataini, wa kasrataini. Ya, itu tanwin namanya. Maksudnya tanwin itu pada akhir, akhir kata. Ya. Nahwu qawlihi ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhir khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin amiyah. Ya. Fakullun, maka masing-masing min dari wujuhun wa yawma idzin wa khashi'atun amilatun nasibatun tasla. Tasla ini tasla naran hamiyah, hamiyatan, tusqa min ainin amiyah. Ya, tasla bukan bukan isim. Iya, iya, enggak ada. Maksudnya ana tambahin tasla bukan. Bukan merupakan isim. Karena apa? Tidak ada tanwin. Ya, fi'il. Fi'il mudhari' tasla. Tasla narun hamiyatan. Tusqa. Tusqa ini isim bukan? Bukan, dia adalah fi'il. Fi'il mudhari' tusqa. Mabnil majhul min ainin aniyah. Ya, itu yang tanwin semuanya adalah isim, adalah asma'un. Apa alasannya? Li wujudit tanwini fi akhiriha. Karena adanya tanwin pada akhirnya, pada akhir asma', akhiriha, akhirul asma'. Ya, kemudian asal satu, yang ketiga adalah dukhulul alifi wal lam. Maksudnya alif dan lam. Yu'abbaru, diungkapkan, anhuma, tentang keduanya, yaitu diungkapkan tentang alif wal lam itu dikatakan apa? Bi al. Ya, dukhulul al. Biar enggak panjang-panjang. Nahu qawli ta'ala ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ya, ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahmanu, kemudian al-'arsy, 'alal 'arsyi, yaitu al-'arsy. Ismani adalah isim lidukhuli, karena masuknya alif lam 'alaihima, terhadap keduanya. Ya, berarti 'ala itu apa, Pak Imam? Isim fi'il apa huruf? Huruf, yaitu huruf jar. Istawa apa, Pak Mariano? Fi'il. Ya, fi'il. Istawa, fi'il madhi. Istawa dari ifta'ala. Nah, karena asalnya adalah istawaya. Ifta'ala. Istaf, ya, ifta'ala. Istawa. Ista'ala, ista'waya. Fakullun, maka masing-masing min ar-Rahmanu wal-Arshi ismani utuhuli alif lam alaihima. Kemudian ar-Rabi'atu, yang keempat, huruful hafzi, itu maksudnya huruf hafz. Wa ya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam. Fa hadhihi al huruf khasatun bil asma. Maka huruf-huruf ini khusus pada isim-isim. Fala tadkhulu, maka tidaklah huruf-huruf itu masuk, illa 'alaiha, kecuali pada asma, alaiha yaitu alal asma. Nahwu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akuffu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsika. Akuffu, engkau mencegah syarraka, keburukanmu, 'anil nas, dari manusia. Fa innaha, maka sesungguhnya dia adalah shadaqatun, sedekah minka, dari dirimu, ala nafsika, terhadap dirimu sendiri. Fakullun, maka masing-masing min annasi wal dhamiri, ya. Wa ya kurangi fakullun min annasi wal dhamiri fi pada minka, ka itu adalah dhamir apa dhamir mabniun apa dhamir mabniun ala al-fathhi fi mahali apa fi mahali jar ya fi mabni tapi fi mahali jar wa nafsin asma'un adalah isim-isim apa itu khuli karena masuknya hurufil khafdi huruf-huruf khafd alaiha terhadapnya terhadap asma alaiha ya ta'ala asma. Ya. Ada sekali sebelum dilanjutkan. Wa min hurufil khafdi, dan di antara huruf-huruf khafd adalah ahruful qasam. Adalah huruf-huruf qasam. Ya, huruf qasam ini juga merupakan huruf khafd. Lakinnaha akan likauniha. Likauniha lajurul isma ba'daha, ya. Di antara huruf-huruf khafd adalah huruf-huruf qasam. Karena huruf-huruf qasam likauniha, dikarenakan kondisi huruf-huruf qasam itu tajurru menjarkan dia. Dia tajurru itu fa'nya hiya daripada huruf-huruf qasam. Ya. Ha sama itu huruf-huruf qasam. Likauniha karena huruf-huruf qasam tersebut tajur menjarkan al isma isim ba'daha setelahnya. Ya. Wahia salah satu ahrufin, dan dia ada tiga huruf al waw wal ya wa ta, yaitu wallahi illahi tallahi summiyat ahrufa qasamin, ya. Huruf-huruf tersebut summiyat fa'alnya dihiya kembali pada ahruf. Huruf-huruf itu dinamakan huruf-huruf qasam li'anna, karena huruf-huruf tersebut tadkhulu, dia masuk alal muqsami bihi, terhadap yang disumpah, yang dijadikan sumpah. Muqsam bihi itu yang dijadikan sumpah, yaitu wallahi, wallahi lafzul isyarah la Allah itu sebagai apa? Muqsam bihi. Selagi muqsam alaih, muqsam alaih itu dalam rangka apa? Wallahi la usafir, wallahi la usafir, demi Allah aku tidak safar. Ya, tidak safar ini apa namanya? Muqsam alaih. Tapi kalau wallahi rabbul jalal sebagai muqsam apa? Muqsam bihi. Ya. Li'annaha tadkhulu 'ala al-muqsam bihi, ya, dikarenakan huruf-huruf itu dia masuk pada muqsam bihi. Wala yakunu illa isman, ya. Wala yakunu illa isman, dan tidaklah dia, dia siapa, yaitu muqsam bihi, yakunu isim yakunnya adalah huwa kemarin pada muqsam bihi, maka tidak dalam muqsam bihi itu illa isman, kecuali isim. Nahu wallahi tallahi wa billahi. Paham ya, guys kan? Hasilu ma dzakarahu, maka kesimpulan ma apa yang dzakara, yang musannif menyebutkan hu, yaitu menyebutkannya ya, haknya itu kembali pada ma, karena ma itu haknya alladzi ma mausulah, wa hasilu alladzi dzakarahu haknya kembali pada ma mausulah. Dan kesimpulan apa yang beliau sebutkan min alamatil isim, di antara alamat-alamat isim arba'un, ada empat. Isnani talhaqanil isma fi akhirihi, ya, dua talhaqani masuk al isma, yaitu isim, fi akhirihi, pada akhirnya, yaitu al khafad wa tanwin, ya, khafad wa tanwin ini adalah akhir, ini adalah alamat akhir isim, alamat akhir isim, ya, sesuatu itu dikatakan isim, alamat terakhirnya apa? Khafad dan tanwin. Wasnatani, dan dua, tadkhulani, dia keduanya masuk, alaihi pada isim, alaihi atau alaihi isim, fi awalihi pada awal isim, ya, awalihi atau awalil isim. Wahuma, dan keduanya adalah al wa huruful khafad, al dan huruf-huruf khafad. Al ini mesti sebelum isim, huruf khafad itu mesti sebelum isim. Jadi apa, ada dua yang masuk pada akhir isim, itu apa Pak Imam? Dan tanwin. Ini alamat isim pada akhir, pada akhir kalimat. Ya, kalau dan ada dua yang masuk pada awal kalimat, yaitu apa Pak Imam? Alif dan huruf khafad itu masuk pada awal, itu sebelum isim, yang sebelum isim. Sudah sekarang sebelum dilanjutkan. Baik, tamarin, latihan-latihan. Iqra'is suratal atiyata, bacalah surat berikut ini. Summa stakhrij minha, kemudian keluarlah, keluarkanlah minha dari ayat, ayat sab'ata, tujuh asma'in isim, ma'a bersamaan bayani, penjelasan al-alamati, tanda allati urifat, yang diketahui tanda tersebut, biha, ya, urifat biha. Saya ulangi, ma'a bayanil ala alamatil lati urifat biha. Urifat di situ apa? Label fa'alnya ya, kembali pada asma. Ya, kembali pada asma. Ya, saya ulangi. Ma'a bayanil alamati allati urifat biha, bersama dengan penjelasan alamat yang, ya, yang isim-isim itu dikenali pihak dengan, dengannya, dengan alamat-alamat tersebut. Ya. Watini was zaitun. Fadhil Pak Imam, mencari, dia masing-masing mencari. Isim. Isim. Alasannya apa? Tandanya al. Al. Kemudian. Apa? Pasang. Ya, huruf kosam, kosam. Huruf jar. Ya, itu kosam. Nah, watini di situ ada tiga, ada tiga tanda. Ya, yang pertama apa? Masukkan huruf kosam, yaitu waw, demi pohon tin. Yang kedua alif lam. Yang ketiga apa? Ya, khafad. Wazaitun juga sama. Turisinin, turisinin itu juga apa? Isim. Kemudian wahada, hada ini isim kan Pak Imam? Pak apa? Karyam? Hada, wahada. Berarti apa? Isim. Apa tandanya di situ? Apa? Tak dengar apa? Mabni. Iya, tapi tanda isimnya apa? Al-Qasam. Dan demi negeri yang aman ini. Al-Baladi, apa? Ubaidah, Al-Baladi. Itu isim karena ada alif lam al-amin sama. Ya, lakab. Ya, baimam. Disitu ada la sama qad, ada dua. Isim bukan? Isim. Lakab isim. Bisa menerima tanda-tandanya? Oh iya, afan. Lamnya itu bukan lam huruf jar, tapi dia lam ini adalah lam taukid. Ya, lam taukid, lakab. Bukan huruf jar. Berarti apa? Bukan isim. Ya, khala kenal. Yang berikutnya apa, Pak? Pak Aryan? Yang berikutnya, yang urut ya. Laqad khalaqna, laqad khalaqnal insana. Setelah itu apa lagi? Mana lagi yang isim? Nanya. Nanya asanta. Nah, itu dhamir. Ya, dhamir bisa dimasukkan huruf jar. Lana, ya, fina, minna. Bisa dimasukkan huruf jar. Kemudian al-insana apa beda? Apa? Iya, isim sekarang dimasukkan alif lam fi. Ya, Imam. Ahsan. Fi. Huru. Ahsan itu ya. Apa? Isim karena apa? Iya. Iya. Dan dia mudhaf takwimin sebagai mudhaf ilaih. Takwimin sebagai dia apa? Isim karena ada dua tandanya. Apa tanda itu? Pak Mariana, takwimin ada dua tanda. Yang pertama apa? Khafad. Yang kedua? Apa? Bukan. Takwimin. Khafad dan tan? Tanwin. Khafad dan tanwin. Summa itu isim apa huruf? Apa itu? Ya? Apa? Gak dengar? Bukan. Summa itu huruf. Huruf atas. Huruf. Radadnahu. Mana yang isim? Pak Iman? Ada dua. Na sama hu. Itu sama-sama apa? Domir. Ya. Asfala. Asfala itu isim tafdhil. Ya. Asalnya asfalu. Dia sebagai maf'ul bi dari radad nahu, maf'ul bi yang kedua. Asfala dia asalnya asfalu. Ya, dia itu apa? Isim. Karena apa? Alif lam enggak ada. Terus kemudian iya isim alatilah syarhiyah. Cuma tanda isimnya apa di situ? Tidak ada tapi bisa menerima. Boleh enggak min aswali? Boleh. Atau fi aswali kan? Boleh. Atau fi askala? Boleh. Safilina. Sampai siapa tadi? Ubaidah ya. Safilina, isim bukan. Isim, kenapa? Apa tandanya? Tanda isimnya apa? Barangkali Mbak Imam mau menjawab. Khafad, ya, karena asfala itu mudhaf, safilina mudhaf ilai. Ya, mudhaf ilai majrur, alamat jarnya apa? Ya. Aliya, li'anna minal, li'anna min, in jam'il, mudhakkar, salim, ya, santa. Ya, Illa itu huruf, alladzina itu isim. Ya, kenapa alladzina itu isim, Pak? Kamar yang kenapa alladzina itu isim? Iya, ya, alasannya apa? Namanya. Ya enggak, ya tanda. Kita ingin tanda. Ya. Tandanya iya, ada alif walam. Alif walam. Illa alladzina amanu. Amanu ini fi'il. Ada enggak isimnya? Ubaidah. Amanu ada enggak isimnya? Ada enggak? Ya, Pak Imam. Ada enggak isimnya? Amanu itu. Iya, wawu itu adalah dhamir. Wawu jama'ah itu adalah dhamir. Ya, dhamir itu isim. Ya, illa alladzina amanu wa itu huruf athaf amilu itu apa? Amilu itu fi'il madhi. Fa'liyah adalah wawu jama'ah. Wawu jama'ah itu adalah isim karena dia apa? Dhamir. As-salihati jelas ada alif lam. Ya, falahum. Ya, fa itu jelas adalah huruf. Kemudian lahum ada enggak isimnya? Pak Imam? Falahum, lahum mana isimnya? Fa apa lam apa hum? Hum karena apa? Masukkan huruf huruf jar. Lamnya itu adalah huruf jar. Ya. Lahum huruf jar. Beda dengan lakot. Kalau lakot, lamnya itu huruf taukid, penegasan. Falahum ajrun. Ajrun apa? Ramadhan. Isim karena apa? Ada tanwin. Ghairu mamnunin. Ghairu itu isim apa bukan? Ubaidah. Ghairu apa? Isim. Karena bisa menerima fi ghairi, an ghairi, li ghairi. Bisa menerima huruf-huruf jar. Mamnunin sebagai apa? Isim apa? Huruf isim. Apa tandanya Pak Imam? Itu khafad dan tanwin. Misalnya fama, fa itu adalah huruf, ma itu adalah huruf juga, huruf nafi yang bukan isim. Ya, kalau mausul itu isim, isim mausul. Kalau nafi itu adalah huruf, huruf nafi. Fama yukadzibuka. Mana yang isim? Mariana. Yukadzibuka. Kaf. Sama dhamir musadir takdiru huwa. Ya, fama yukadzibuka ba'du bid-din. Baik bid-din yata alif al-lam. Artinya Allah Ta'ala tidak tahu. Alaysa. Ya, A itu adalah adalah huruf. Laysa itu apa? Fi'il dia. Laisa itu adalah fi'il mudhari' tapi jamid. Fi'il mudhari' fi'il madhi yang jamid. Jamid ini tidak memiliki sharaf, dia selalu madhi. Laisa itu dia selalu madhi. Alaisa Allah, jelas dia adalah fi'il madhi. Allah itu adalah isim dengan alif lam. Bi ahkamil hakimin. Bi ahkami jelasnya adalah isim karena kemasukan apa? Huruf huruf jar. Al hakimin dia isim, ada dua tanda di situ apa? Baita. Al hakimin ada dua tanda. Pertama. Ya. Ya. Maksudnya apa ya? Yaitu ya menjadi tanda. Yaitu khafad. Ya, khafad. Ya, khafad, khafadnya dengan ya. Ya. Tapi apa kalau pertanyaannya isim kenapa? Ya karena khafad, tandanya khafad. Apalagi satu lagi tandanya alif lam. Ya. Hat sab'a amsilatin. Datanglah 7 contoh min indika dari dirimu sendiri alal ismi ya, contoh buat isim. Ya, fadal apa enam? Tujuh saja isim. Atau dikurangi 3 saja. Apa namanya? Al-Kitabu. Al-Kitabu. Muhammadun bilal. Ya, alamatul fi'il. Ya, sebentar sebelum kita lanjutkan perkataan tadi. Oke.